Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kembali kita bertemu dalam kajian ilmiah dalam pembahasan bimbingan bahasa Arab untuk pemula dari pembahasan kitab Durusul Lughah al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha, jilid yang ketiga, bersama Ustaz Mas'ud Mahmud Elsi Hafizahullahu Ta'ala. Dan pada malam ini, alhamdulillah kita telah memasuki pelajaran ke-16 Ad-Dars as-Sadis Asyara. Bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV yang biasa mengikuti pelajaran kita, atau mungkin bagi antum yang mungkin baru untuk mengikuti pelajaran ini, silakan Anda bisa membuka buku panduan yang kita bahas di halaman 132 dari jilid yang ketiga. Dan kami juga akan tampilkan di layar televisi Anda bagi para pemirsa Roja TV. Kami mengundang interaksi Anda insyaallah dalam pembahasan ini. Anda bisa menghubungi kami untuk membaca nas-nas yang terdapat dalam pelajaran ke-16 dan pembahasan secara khusus kaidah-kaidah yang terdapat dalam hiwar di pelajaran ke-16 di 0218236543. Pertanyaan pesan singkat seputar kaidah bahasa Arab Anda juga bisa sampaikan di 0819896543. Dan kita mulai kepada Ustaz Fadil, fadhil masykura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ikhwani wa akhwati fillah, ayuhal musyahidun al-hibba wal mustami'un al-kiram, para pemirsa TV Raja dan para pendengar Radio Raja di mana saja antum berada, alhamdulillah malam ini kita bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu Ta'limil Lughah Al-Arabiyyah, yaitu pembelajaran bahasa Arab. Buku panduan kita ada Durusul Lughah yang dikeluarkan oleh Jami' Al-Islamiyah bil Madinatul Munawwarah. Alhamdulillah kita sudah masuk kepada Ad-Dars Sadis Asyara, yaitu pelajaran ke-16 dari jilid yang ketiga sebagaimana telah disampaikan tadi. Pada pertemuan yang lalu, yaitu kita memuraja'ah, yaitu mengulang kembali qawaid nahwiyah, kaedah-kaedah nahwu yang sudah antum pelajari baik di jilid yang pertama maupun di jilid yang kedua atau juga di jilid yang ketiga yang sedang kita pelajari ini. Di mana sebagaimana pertemuan lalu, yaitu saya akan tanya kaedah-kaedah yang ada di nas yang ke-16 ini yang sudah kita pelajari agar kaedah yang sudah kita pelajari senantiasa rasikhah, senantiasa ingat di pikiran atau ingat dalam hati kalian yang telah mempelajari bahasa ini. Kalau tidak salah kita sampai kepada al-mudarrisu, yaitu halaman 132, yaitu bagian atau baris yang ke-8 al-mudarrisu. Ya. Kita masuk kepada kata Ahmadu fi kam mujalladin huwa. Itu dari situ. Nah, silakan para pemirsa maupun para pendengar Radio Raja untuk bisa membaca nas ini. Insya Allah nanti saya akan tanya kaidah yang sudah kita pelajari. Tafadhal Ustaz Ihsan. Terima kasih jazakumullah khairah pendengar dan pemirsa Raja TV. Telah dijelaskan dan disampaikan oleh Ustaz di jilid yang ketiga, pelajaran ke-16. Kita mulai dari hiwar yang sudah memasuki baris yang ke-6, ya, dari perkataan Ahmad fikam mujaladin huwa. Silakan di 0218236543 untuk pendengar dan pemirsa Roja TV yang ingin ikut berinteraksi dan belajar bahasa Arab dalam pembahasan malam ini. Kami persilahkan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fatimah. Nah. Baik. Gadis perkelas suaranya, U? Iya. Baik. Naam, tafadhal ya Ummu Fatimah. Ahmad yaqul fi kam mujalladin huwa? Naam. Al-mudarrisu yaqul fi mujalladaini dhukhmaini. Ibrahim yaqul man mu'allifahu? Al-mudarris. Man mu'allif?

Khabarnya fi mujalladain. Fi mujalladain sahih. Coba i'rabkan mujalladain. Kata mujalladain aja i'rabkan. Mujalladain ismun majrurun wa alamatu jarhi. Ism majrurun bi fi. Bi fi wa alamatu jarhi al-ya annahu musanna. Musanna. Taib dhakhma ini sebagai apa? Ini na'tun. Na'tun. Taib, terus man? Man mu'allifuhu? Man mu'allifuhu? Taib, ai jumlah? Jumlah ismiyah ya. Ismiyah. Man mubtada'nya? Mubtada'nya mu'allifuhu. Mu'allifuhu. Aina khabar? Khabar man. Man. Taib, man mu'allifuhu? Taib, ya juz. Man itu sebagai khabar muqaddam, sebagai istifham. Ya. Man mu'allifuhu? Mu'allifuhu Ahmad. Ya juz juga. Man itu mubtada. Mubtada. Ya. Man mu'allifu Ahmad mu'allifuhu. Ya, jadi jawabannya boleh ah man mu'allifu Ahmad mu'allifuhu atau mu'allifu Ahmad. Ya. Jadi boleh. Jadi boleh di i'rab ini man sebagai mubtada, boleh juga sebagai khabar muqaddam. Berarti kalau man ya. Mubtada khabarnya mu'allif. Mu'allifu itu mubtadanya. Kalau man sebagai khabar. Kalau man mubtada berarti khabarnya mu'allifu. Ya. Baik. Al-ha sebagai apa di sini? Mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi, sahih. Baik, alafahu jama'atu min ulama'il lughati. Ay jumlah? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Baik. Mana alafa itu fi'il apa? Alafa mudhaf. Fi'il apa? Fi'il Madi, taib. Nah. Hanya sebagai apa itu? Maf'ulun bih. Maf'ul bih. Nah. Muqaddam. Muqaddam. Nah. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya jama'at. Jama'atun. Kenapa maf'ulnya didahulukan? Karena pada dhamir, Ustaz. Dhamir, dhamir apa? Dhamir muttasil. Muttasil terus? Jib didahulukan. Terus? Itu belum cukup alasannya. Iya. Karena belum tentu kalau dhamirnya maf'ul bih lalu dulu kan bisa jadi akhir. Umpamanya sa'attuhu. Sa'attuhu. Itu fa'il ya. Halnya hanya maf'ul bih kan di akhir kan? Fa'ilnya tu sa'attuhu. Karena ada fa'ilnya mungkin usah. Nah, karena fa'ilnya isim zahir. Itu jawabnya, bukan karena ada fa'il. Ya. Sa'attuhu itu juga fa'il. Ya. Ada fa'il kan? Nah, sini jawabnya apa? Karena fa'ilnya isim dhamir. Nah, ketika maf'ulnya dalam bentuk dhamir, dhamir muttasil, kemudian fa'ilnya isim dhamir, maka dhamirnya harus didulukan, wajib didulukan. Wujubu taqdim maf'ul bi alal fa'il. Allafahu jama'at. Enggak bisa kita kata allafa jama'atun hu. Hu atau iyahu pakai dhamir munfasil. Juga lughah dha'ifah. Bahasanya lemah. Kenapa? Selagi bisa digunakan dhamir muttasil, maka gunakan dhamir muttasil. Tidak boleh gunakan dhamir munfasil. Jadi enggak bisa kata allafa jama'atun iyyahu. Allafahu jama'atun min ulama'il lughati. Baik, di sini ada min ulama'il lugha, itu jar majrur ya. Nah. Kemudian mudhaf dhaf ilaih, mana mudhafnya? Al-lughati mudhaf ilaih. Nah. Ulama'i sebagai? Juga sebagai mudhaf. Mudhaf ya. Dan juga enggak. Nah, ini sebagai apa di sini syubul jumlah di sini? Na'at. Nah, ini keterangan untuk kata jama'atun. Jama'at ay jama'ah, jama'atun min ulama'il lughah. Jadi syibhul jumlah au jumlah taqa ba'da nakirah. Jadi isim yang terletak setelah isim nakirah yang dia merupakan keterangan, maka i'rabnya na'at bagi isim nakirah tersebut. Tay ahsan, barakallahu fiik. Fatikum barakallahu jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Mu Fatimah. Terima kasih, barakallahu fiik. Sudah dibaca dan beberapa kaidah juga telah dijelaskan dengan baik. Alhamdulillah. Dan cukup baik pemahaman dalam kaidah ini. Kita berikan kesempatan kembali di belakang Mu Fatimah di 0218236543. Masih dalam pembahasan hiwar di halaman 132, pelajaran ke-16. Bagi Anda yang baru bergabung, Silakan di belakang Mbak Fatimah, kita terima kembali via telepon. Halo. Ya, silakan, sudah masuk. Baik, kami sampaikan kembali di 021-823-6543 bagi pendengar Roja dan pemirsa Roja TV dalam pembahasan kitab Durusul Lugha Al-Arabiyyah li Ghairi Natiqi Nabiha jilid yang ketiga. Terhenti kita pada halaman 132, pelajaran ke-16. Kita terima kembali via telepon. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ah Surya. Nah, Ustaz. Jadi kelapa nunggal ya. Ahlan ya, akhi. Barakallahu fiik. Masyaallah. Fiik barakallahu. Ahlan wa sahlan ya, akhil karim. Ahlan bik ya, Ustaz. Kaifa haluk ya? Alhamdulillah bi khair. Wa kaifa anta? Alhamdulillah bi khair. Tayyib, barakallahu fiik. Tayyib, iqra. Fiik barakallahu. Al-mudarris. Naam. Alafahu jama'atun min ulama'il lughati. Nukat hadar Hamidun. Ahadara Hamidun. Ahadara Hamidun. Iya. Hamidun. Ha'anadha ya Ustadhu. Ha'anadha ya Ustadhu. Ha'anadha ya Ustadhu. Al-Mudarisu. Kathura ghiyabuka hadhihi al-ayyama ya Hamidu. Taib, yakfi. Yakfi. Soal Ahadara Hamidun. Hamza itu Hamza apa? Hamza istifham. Istifham. Jadi hamzah istifham tidak ada muq i'rab di situ, la mahalla lahu min i'rab. Hanya istifham. Ini hamzah, ini hamzah istifham itu huruf ya, bukan isim. Baik. Ha ana dha ya ustadz. Ini sudah pernah dibahas di jilid yang keberapa ini? Ha ana dha. Jilid ketiga, Ustaz. Jilid ketiga, betul? Di awal atau di jilid kedua ya? Baik, coba di murajaah kembali ya. Nah, silakan buka kembali. Apakah jilid ketiga atau jilid yang kedua terakhir? Ha anadha ya ustadzu. Taib, ayu jumlah hadha. Jumlah apa ini? Jumlah ismiyah. Ismiyah. Mana mubtada'nya? Mubtada'nya ana. Ana. Khabarnya? Za. Za. Za itu apa? Isim isyarah. Ahsan. Isim isyarah. Jadi ketika dhamir masuk pada isim isyarah, maka hanya diawalkan. Itu halit tanbih. Asalnya ana hadha. Kemudian diawalkan. Ha anadha. Inilah saya. Itu maknanya. Inilah saya. Ha anadha. Ha itu apa? Litanbih. Atau harfu tanbih. Taib. Ya ustadhu. Ustadhu sebagai apa? Nada. Munada. Mabni atau marab? Mabni. Mabni. Kenapa mabni? Nakira maksudah. Ahsan. Nakira maksudah. Apa maksud nakira maksudah ini? Yang sudah jelas orangnya. Yang dimaksud ya. Yang dimaksud. Maksudah sudah bahasa kita. Ya. Yaitu seseorang yang dimaksud. Atau sesuatu yang dimaksud. Ya. Tertentu dia. Maksudah. Sudah dimaksud. Ya. Karena tidak tahu namanya. Nah, atau tidak mau menyebut namanya, ya, maka panggillah, ya, atau profesi atau apa saja, maka dia bentuk nakirah, kemudian dia mabni. Tapi coba bisa di i'rab ha anadha itu, bagaimana cara menguraikan jabatan kata ha anadha? Ha harfu tanbih. Iya. Mabniun. Mabniun? Sukun, Pak. Mana sukunnya? Alif. Iya, mana alifnya? Jadi, iya. Ini rasam ya, sebetulnya ada alifnya. Maka dibuang alif, kemudian kasih tanda mat. Nah, jadi tulisan pun boleh begini, boleh juga pakai alif. Ha anadha. Ha-nya panjang, ada alifnya. Ha atau alif dibuang tapi diganti tanda dengan tanda mat. Ha anadha. Jadi ha itu litanbih atau harfu tanbih mabniun ala sukun. Ya. Baik, terus ana

Hadhihi sebagai apa di sini? Ini jumlah fi'liyah sah? Jumlah fi'liyah sahih? Sahih. Nah, fi'il, kathura, fa'il, ghiab. Taib, hadhihi sebagai apa? Hadhihi mubtada, Ustaz. Mubtada. Mana khabarnya? Dari tadi lagi mikirin ini, Ustaz. Oh, jadi antum fokus pada hadhi tadi ya? Jadi enggak fokus di atas tadi. belum tahu ya? Belum, Ustaz. Taib, nanti kita coba kita tanyakan yang lain ya. Saya tidak jawab sekarang. Iya. Coba kita akan beri kesempatan kepada lainnya untuk menjawab ini ya. Taib, ahsan barakallahu fika ya akhil karim. Taufik barakallahu jazakumullahu khairan. Barakallahu fik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khair akhuna Surya. Ya, kita panjangkan barakallahu fik. Taib, ada satu kata kalimat yang belum terjawab. Kita akan lemparkan kepada pendengar dan pemirsa yang lain, silakan di belakang akhir Surya di 0218236543. Masih dalam hiwar pelajaran ke-16 halaman 132. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Hanif, ya ahlan ya umma. Baik. Nam tafadhali ya Ummu Hanif. Iqra'i al-mudarrisu. Al-mudarrisu. كثر غيابك هذه الأيام يا حامد. نعم. حامد جاء أبي إلى المدينة المنورة الأسبوع الماضي، فكنت مشغولا باستقباله وخدمته وتوديعه. طيب يكفي يكفي. coba إعربكن كلمة pertama تري جملة ال. كثر غيابك هذه الأيام يا حامد. كثرة فعل ماض مبني على الفتح. طيب. غيابك غياب فاعل مرفوع وعلامة رفعه وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. أحسنت. وهو مضاف. نعم. الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. جيد. هذه ظرف ظرف اسم الإشارة اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب ظرف. نعم. dari mana tahu ظرف الأيام استاذ الأيام ها يا تلجا setelah إشارة itu ada kata الأيام أيام itu ظرف. نعم. ya kan. نعم. maka هذه ini yang sebagai ظرفnya. jadi هذه sebagai ظرف نائب عن الظرفية pengganti ظرف. نعم. nah dari mana tahu ظرف pengganti karena setelahnya ada isi ada dzaraf al-ayyam. Jadi hadhi ini sebagai dzaraf ya. Badal pengganti ya, naib. Baik, hadhi ism isyara mabni ala kasri fi mahalli nasbin dzaraf dzarfun. Ai dzaraf? Dzaraf zaman. Zaman karena ayyam itu menunjukkan waktu, nah. Hari. Jadi fi mahalli nasbin dzarfu zamanin. طيب الأيام بدل بدل صحيح بدل أي بدل بدل كل من كل سد بدل كل من كل أو بدل مطابق يا أو بدل شيء من شيء يا بدل يا أتوب ولا جودي ربا عطف بيان gimana sed عطف بيان عطف بيان oh sama ustaz sama badal itu ya kalau عطف بيان itu dia harus lebih jelas daripada kata مبدل منه ya. Jadi setiap ataf bayan sudah jelas badal. Sudah jelas apa? Setiap badal. Setiap ataf bayan ya. Sudah pasti badal. Iya, badal. Ya. Oh. Setiap ataf bayan dia badal. Tapi setiap badal belum tentu dia ataf bayan. Jadi syarat ataf bayan itu harus lebih jelas daripada mubdal minhunya. Maka ayyam ini tentu lebih jelas pada kata hadhihi. Hadhihi al-ayyama. Iya. Mafhum? Nah, iya. Baik. كثر غيابك هذه الأيام ini atau bayan atau badal ay badal badal kun min kul atau badal mutabik coba i'rab kan gimana ustaz belum i'rab kan belum bisa ustaz al ayama badalun al ayama badalun mansubun kan? mansubun wa tanasbihi fathatun zahiratun fi akhirih au al ayama badalun badal mutabik au badal kun min kul mansubun wa alamatu nasbi fathatun zahiratun fi akhirih atau الأيام عطف بيان

Kitab itu sangat penting, kitab kuning. Tentu itu tidak ada titik, tidak ada koma, lurus saja semuanya, rata. Oh. Iya. Namanya kitab Al-Kawakib Durriyah. Bisa dibeli di apa? Di toko buku Menara Kudus di Kuitang sana. Toko buku yang apa? Yang cukup lama ya, tua itu. Menara Kudus di Kuitang. Masuk di dekat Masjid Kuitang, masuk sebelum masjid itu. Situ ada toko buku sebelah kanan. Iya. Udah punya kitabnya Ustaz, tapi kayak udah punya. Lebih susah dari syarah yang lain Ustaz. Oh iya, jelaslah. Kenapa kitab kuning? Karena dia apa? Tidak disusun secara sistematis kan? Nah, kalau kitab sekarang kan ada metode penulisannya. Ada alinea, ada nukta, ada titik, ada koma, ada tanda istifhan dan seterusnya kan? Iya, kalau kitab itu kan rata semuanya. Iya, itulah bagaimana orang-orang ulama dulu belajar. Masya Allah, makanya ilmu mereka itu apa? Cukup handal ilmu mereka itu. Karena sehingga mereka terlatih membaca kitab seperti itu. Iya. Kitab-kitab yang apa? Yang tulisannya seperti itu, tidak ada alinea, tidak ada titik, tidak ada koma dan seterusnya. Iya, jadi susah lihatnya. Ya kalau enggak biasa memang susah. Ya, tapi kalau biasa insya Allah enggak susah. Ya, perlu pembiasaan aja. Baik. Selanjutnya fa kuntu masyghulan ya. Masyghulan sebagai apa di sini nih? Sebagai isim kana, khabar kana. Khabar kana. Mana isim kananya? Isim kananya domir. Domir ya. Domir apa? Domir sambung muttasil. Coba irapkan fakuntu masyulan. Harf ataf. Harf ataf. Ma'atuf kepada ja'a ya. Ja'a bi. Fakuntu masyulan. Taib. Kuntu. Kuntu sebagai fi'lun naqis. Naam. Fi'lun madin naqis. Iya. Fi'lun madin naqis. Iya. Mabiniun ala. Ala sukun. Nah. Mabni ala sukun. Baik. Thumma tarfa'ul isma. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Wa tansibul khabar. Iya. Thumma atta'u. Dhamirun. Dhamirun muttasilun. Muttasilun. Mabniun ala dhamma. Ala dhammi. Atau ala dhammati. Mabniun ala dhammati. Fi. Fi mahalli raf'in. Naam. Ismun kana. Ismu kana. Jangan ismun ya. Kena itu mudhaf ilaih ya. Okay. Ismu kana. Ismunya mudhaf. Kananya mudhaf ilaih. Ismu kana. Terus. Masyghulan. Masyghulan. Khabar kana. Iya. Mansubun. Iya. Wa alamatu naslihi. Iya. Fathatun zahiratun fi akhirih. Di akhirnya itu pada huruf lam. Ahsanti, barakallahu fik. Nah. Masyaallah. Mau bertanya Ustaz. Iya, Ini sedang mengajar yang untuk ya lo mukadar Ustaz yang halaman 9 yang catatan kakinya itu kurang jelas gitu Ustaz saya Ustaz. Halaman 9 dari kitab jilid ini ya? Iya. Iya. Halaman 9 catatan kakinya enggak jelas ya? Iya, kurang jelas. Ustaz. Iya. Coba tolong dibacakan diulangkan sedikit Ustaz. Oh, nah. Ini waktu itu saya enggak agak terlewat yang ini Ustaz. Iya. Iya. Baik, nanti kita jelaskan di akhir ya. Baik, insyaallah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Abdul Rahman di Padang, dan alhamdulillah telah terjawab misteri ya, kaidah dari yang tadi disebutkan ala ya'il muqaddarah. Iya, masyaallah. Qabla ya'il muqaddar. Naam. Masyaallah. Baik, kita berikan kesempatan apa muqaddara ala ma qabla ya mutakallim. Mungkin bisa diulangi kembali ya. Biar bisa dicatat oleh kita. Nah. Abi ini bisa marfu, bisa masuk, bisa majrur. Insyaallah. Iya, tapi karena dia sebagai fa'il berarti marfu. Iya. Jadi

dan juga bagi pendengar yang lain di belakang Bapak Idris yang ingin mencoba, ya terus silakan di 0218236543. Dan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung dalam kaidah ini juga kami persilakan. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Fatimah. Suaranya. Iya. Naam, tafadhali ya Ummu Fatimah, al-mudarrisah. Mahma yakun as-sababu faqad fatatka durusun muhimmatun. Muhimmatun. Ha ya. Bukan ha. Muhimmatun. Bukan muhimmatun. Muhimmatun. Baik. Iya. Terus an syaghilul mukayyifa ya doktor faqad istaddat al-hararatu. Naam. Al-mudarris la mani'. Baik, yakfi. Baik. Mahma yakun as-sababu. Naam. Ya. Faqad fatatka durusun muhimmatun. Mahma ini apa ini? Mahma itu huruf harf syart ya, Ustaz. Huruf atau isim? Masih ingat? Isim syarat, nah. Ya, bukan huruf. Huruf itu hanya apa? In ya. Nah. Ini isim ya, ismu syartin. Ismu syartin. Tapi mana jawab syaratnya? Mana fi'il syaratnya? Fi'il syaratnya yakun. Yakun. Majzum. Taib majzum. Taib jayid. Mana jawab syaratnya? Jawab syaratnya faqad. Faqad fatatka. Fatatka itu jawab syaratnya. Fatatka. Kenapa jawab syaratnya masuk fa? Li'annahu an yaqtarina biqad. Naam, sahih. Li'anna jawabahu muqtarin biqad. Karena masuk qad ya. Nah. Betul, maka pakai fa. Faqad fatatka. Taib. Coba di i'rab ini. Mahma ismu syartin mabniun ala sukun yakun fi'lun. Belum selesai. Belum selesai. Lupa lagi. Mahma ismu syartin mabniun ala sukun. Apa namanya? Tajzimu. Lupa lagi Ustaz. Dia sebagai apa di sini? Oh, sebagai mama ya. Sebagai apa ya, Ustaz? Lupa ya. Lupa, Ustaz. Nah. Fakyakun mama ya. Khobar bukan. Khobar yakun bukan, Ustaz ya? Khobar yakun. Sahih. Nah, sahih, karena, betul. Karena ini sebab itu. Ya, karena ya kana yakun itu membutuhkan isim dan khabar. Nah, membutuhkan isim dan khabar. Di situ tidak ada apa? Membutuhkan isim dan khabar. Nah, kemudian syartiyah itu harus letak di awal. Nah. Dia letak di awal, maka syarat itulah sebagai khabar muqaddamnya. Khabar muqaddam. Iya, jadi mahma yakun as-sababu faqad fatatka durusun muhimmatun. Jadi mahma ismu syaratin mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin khabar yakun muqaddam yajzim fi'layni. Yajzimu fi'layni. Naam. Al-awwal fi'lu syartin. Al-awwal fi'lu syartin. Wasani. Wasani. Jawabuhu. Wa jazaa'uhu. Jawabuhu. Naam. Baik, yakun? Yakun fi'lu syartin majzumun wa alamat jazmihi as-sukun. As-sukun. Wa huwa fi'lun madhi. Aina madhi? Wa huwa fi'lun mudhari'un. Fi'lun. Aduh, lupa. Wa huwa fi'lun naqis. Fi'lun naqis. Naam. Yarfa'ul isma wa yansibul khabar. Iya. Jadi fi'il naqis. Kenapa dikatakan fi'il naqis? Karena tidak cukup dengan marfu'nya. Tidak kurang. Maka dikatakan fi'il naqis. Dia butuh isim dan khabar. Isim dan. Nah, kalau dia butuh hanya marfu', berarti dia butuh fa'il. Tam. Iya. Itu fa'il apa? Tam. Jadi yakun ini fi'lu syartin, ya kan? Majzumun wa alamatu jazmi as-sukun. Wa huwa fi'lun naqis. yarfa'ul isma wa yansibul khabar. Ana ulang Ustaz ya. Ya, tafadhal. Yakun fi'lu syartin apa tadi? Ya, majzumun. Majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun. As-sukun, ya. Wa huwa fi'lun mudha fi apa? Fi'lun naqis. Naqisun. Yarfa'ul isma wa yansibul khabar. Baik, mana kemana wa kana yakunu? Hudifat. Limadha hudifat? Liltika usakinin. Liltika usakinin. Bertemu dua sukunnya. Mana dua sukunnya? Nun. Majzum dan waw. Waw ya. Nah. Waw itu bersukun. Kana yakun. Nah. Bertemu nun yang bersukun. Dikatakan liltika usakinin. Maka huruf ilatnya dibuang. Nah. Mahma yakun. Ya. Dalam Al-Quran. Lam yalid walam yulad walam yakun. Ya. Ketika majzum walam yakun. Baik, as-sababu ismu yakun. Nah. Ismu yakun. Marfu'un wa 'alamatu rafi'i ad-dhammatun. Dhammatun dhahiratun fi akhirihi. Baik, thumma faqad fa jawabu rabidatul jawab. Atau harful jawab. Fa atau fa'ul jawab. Alfa fa'ul jawab atau alfa rabitatul jawab atau pengikat. Ya, rabitatul pengikat. Terus mabni al-fathah. Terus qad huruf apa ini? Qad harfu tahqiq. Harfu tahqiq. Harfu tahqiq. Karena qad masuk pada fi'il madhi kata harfu tahqiq. Kalau qad masuk pada fi'il mudhari apa? Harfu taqlil. Taqlil ya. Kan kadang-kadang taklil killa harfu tahqiq ya. Itu apa maka diterjemahkan apa sesungguhnya ya mabni alas sukun. Sukun la mahallahu min arab la mahallahu min arab ya iya enggak ada kudu enggak ada jabatan kata di situ ya tois fatatka jawab fata fa jawab syatir fi'il madhi dong fatatka fi'lun ma'dhin. Nعم, fata fi'lun. Ha? Jami'u fata fi'lun ma'dhin. Fi'lun ma'dhin mabniun 'ala al-fath. Nعم, mabni 'ala al-fath. Liittisalihi bita'i at-ta'nits. As-sakinah. Masih ada kata sakinah. Karena ta ta'nits juga ada ta marbutah kan? Fata fi'lun ma'dhin mabniun 'ala al-fath liittisali bita'i at-ta'nits. As-sakinah. As-sakinah. Baik, at-ta'u ta'u at-ta'nits as-sakinah. Kalau enggak irob juga enggak apa-apa sudah disebutkan di tadi. Terus al-kaf. Al-kaf dhamirun muttasilun mabniun 'ala al-fath fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Ya, maf'ulun bih muqaddam. Maf'ulun bih. Atau maf'ul muqaddam. Terus durusun fa'ilun marfu'un wa 'alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Naam. Muhimmatun tun. Muhimmatun. Muhimmatun na'tun. Na'tun. Terus marfu'un. Marfu'un wa 'alamatu rafi'i dhammatun. Zahiratun fi akhirih. Zahiratun. Baik. Ba'da dzalik. Selanjutnya apa? Yang mana ni ustaz? Wal jumlatul fi'liyah. Jumlatul fi'liyah. Wal jumlatul fi'liyah fi mahalli jazmin jawabu syartin. Oh iya. Iya, itu jangan ingat karena jawab syarat itu dia hukumnya sama dengan fi'il syarat majzum. Nah, cuma kalau tanda jazamnya kalau dia fi'il mudhari jelas tanda jazamnya langsung majzum. Tapi kalau dia bukan fi'il mudhari, apakah fi'il madhi, apakah apa? Apakah dia fi'il amar, fi'il nahi atau jumlah ismiyah, maka i'rabnya fi mahalli jazmin jawabu syarti. Dirab dengan mahal. Wal jumlatul fi'liyah. Naam. Fi mahalli jazmin jawabu syarti. Ya, jawab syarat. Nah, baik, ahsan. Barakallahu fikum. Ustaz, kalau yang yakun ini yang bisa dia dibuang nunnya, yaku itu syaratnya apa aja, Ustaz? Pokoknya kalau dia bertemu dua sukun itu aja. Apakah dikenakan dia apa majzum kena apa? Karena ada syarat masuk atau karena dia apa? Atau karena dia majum kena huruf jazam.

Iya. Fatima ya. Mohon dikecilkan volume suara TV atau radionya, ada feedback, Om. Taib, ya, biar lebih jelas cukup monitor via telepon, silakan. An syaghilul mukayyifa ya dokturu faqad istaddat al-hararati. Hararati? Hararatu. Hararatu. La mani'a. La mani'a. Taib, taib. Iya. Kalau an syaghilul mukayyif, saya enggak tanya itu, sudah jelas ya. Iya. Saya kira i'rabnya sudah jelas. Saya tanya cuma la mani'a ini. Iya. La mani'ah ini, coba di i'rab ini. La itulah apa namanya? La nafi, Ustaz. La nafi saja. Belum dapat, Ustaz. La nafi. Hah? Belum dapat ya? Belum dapat, Ustaz. Belum dapat ya? Belum dapat. Ya, ya mungkin ya, wallahu alam ya. Iya. La tu la nafi lil jinsi. Oh, iya, yang mansub ya, Ustaz ya. Nah, la. Nah, sudah pernah ya. Oh, taunya dari la ilaha sama la raiba. Nah, itu dia, la raiba. Nah. La mani'a. La nafiyalin. Ya, cirinya apa? Ciri di la nafil jinsi itu, cirinya adalah setelah la itu nakirah dia. Oh, nah. Nakirah kemudian dia mabni al-fathah. Mabni al-fathah. Nah, mafhum? Walaupun dia tidak tanwin, ya Ustaz ya. Kenapa? Walaupun dia tidak tanwin nakirah. Iya, nakirah. Tapi dia mabni, makanya enggak tanwin. Nah, kalau bertanwin bukan mabni namanya. Oh, nah. Ya, dia mabni. Mabni al-fathah fi mahalli nasab. Dia mabni. Karena la ini beramal seperti amal inna. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Ya. Amalnya sama seperti amal inna. Menasab ke isim merupakan khabar. Cuma apa? Isimnya mabni al-fathah fi mahalli nasab. Ya. Jadi maknanya apa? La mani'a. Ya, sama la nafil jinsi kan? La ahada, tidak ada seorang pun. La ahada fil fasli. La ilaha. Nah, la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, timbul pertanyaannya, mana khabarnya? Nah, di sini. Mana khabarnya? Mahdhuf istana. Mahdhuf, iya. Mahdhuf. Mahdhuf, dibuang khabarnya. Takdirnya apa? Apa takdirnya? Anushaghilul mukayyifa ya doktor faqad istaddat al-hararatu la mani' ay la mani'a la mani'a an tushaghila iya la mani'a an tushaghila al-mukayyifa atau la mani'a laka tidak ada halangan untukmu ya atau la mani'a an tushaghila. Tidak ada halangan kamu apa? Menyalakan kayu. Atau la mani'a laka. Karena mengatakan atusya'at anusyaghila. La mani'a lakum. Kalau apa? Kena nusyaghil kami kan? Nah, bisa takdir apa? Lakum. Ya. La mani'a lakum. Nah, juga bisa la mani'a laka. Karena bicara ini Abdussalam. Satu orang. Bisa takdirnya bisa takdir. Atau bisa takdirnya banyak ya Ustaz? Iya, karena kembali kepada takdir lakum, kalau dilihat nusyaghil kan kami. Nah. Iya. Kemudian kalau takdirnya laka, bisa saja, karena yang bicara itu Abdul Salam. Ya. Nah. La mani'a laka. Ya. Tidak ada halangan bagimu. Hati silakan. Nah. Jadi khabarnya mana? Mahdhuf. Mahdhuf. Dibuang khabarnya. Kenapa? Maklum. Takdiru laka atau lakum. Antusyaghilu la mani'a antusyaghilu nahnu kan nusyaghil ay antusyaghilu al-mukayyifa. Nah, itulah bahasa ya. Bahasa itulah yang ini yang banyak sekali dibuang dalam bahasa. Ya. Banyak dibuang, tapi ingat dibuang itu kalau dia maklum. Iya, itulah yang perlu diketahui. Ya. Kalau tidak nanti salah dalam memahami. Taib. Ahsan, barakallahu fik. Kayaknya barakallah. Harus berhenti di situ tuh. Nah. Karena Yusallim ini sudah lain lagi nih. Iya. Jazakumullahu khairan. Mohon doanya Ustaz, semoga Anda diberikan kepahaman. Nah. Mudah-mudahan

tetap ditulis seperti alif maksurah. Wa hina idzin tuqaddarul alamatu 'ala al-alif mahdhufah. Ketika itu maka ditakdirkan, ditetapkan tanda i'rabnya di atas alif yang dibuang. Nahu nahu ittasala Mustafan bi fatan duhan. Coba masyaallah nih. Coba kan ittasala fatan Mustafan kan? Mustafan. Mustafan itu Mustafan itu apa? Itu Mustafanya juga iya. Baris dua sendiri. Iya, baris dua. Iya. Masyaallah. Nah. Bi fatan. Ya. Kaifa tarjim? Iya, ittasala Mustafan menghubungi Mustafan orang yang dipilih. Mustafa itu kan orang dipilih. Nah, dipilih. Iya. Orang yang dipilih, iya. Bifatan dengan seorang pemuda, duhan di waktu duha. Oh, jadi duhan itu mansub. Dia dharaf. Nah, bagaimana Mustafan di i'rab? Mustafan fi'lu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'ala al-alif mahdhufah. Nah, alif mahdhufah liltiqa'u sakinain. Kemudian bifatan bahrfu jarfatan ismun majrurun bil fa wa alamatu jarhi kasratun muqaddaratun ala al alif mahdhufa. Ya. Duhan dharfu zaman mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun ala al alif mahdhufa. Wallahu a'lam bissawab. Baik, masyaallah. Menjadi jelas bagi kita selain juga bacaannya dibaca kembali oleh ustaz dan juga diterjemahkan dan dijelaskan secara terperinci. Dari kaidah kembali ke awal ya, ke pelajaran yang pertama dari nomor halaman 9. Demikian dan Masya Allah jazakumullah khair pada Maulana Rahman yang telah memberikan faidah dan mengingatkan juga kaidah ini. Ya, tapi insya Allah ya di muraja ini kita akan agak perluas sedikit ya. Karena sebelum itu memang tidak dijelaskan secara rinci ya. Nah, ya, kenapa? Karena ini pemula. Kalau dirinci nanti makin rumit ya. Runyam getaran. Yang makanya penelponnya juga ya, yang kasar-kasar saja. Terkadang apa? Ada sebagi mumak gitu ya. Nah, apalagi dirinci. Wah, makin makanya ketika murojaah kita berusaha untuk merinci penjelasannya. Iya, benar. Baik, demikian saja. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa subhanakallahumma hamdaka la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan jazakumullah khairah pada Ustaz Al-Karim, Ustaz Mas'ud Mahmud Al-Syafi'i.